kan hatiku indah terasa. Mungkinkah kita akan merasakannya, hidup berdua hingga ke akhir hayatku. Mata bertentang, hati pun berkata, engkaulah satu tiada duanya. Hidup gembira, mesra sentiasa, akhirnya musnah jua. Jalinan manja.